Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fi din, azan ya Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan lagi pelajaran tajwid untuk pemula yang disiarkan oleh Radio Manhajul Anbiya. Kita sampai pada halaman 8, pelajaran ke-83. Kita masuk pada pelajaran waqaf pada ta marbutah atau ha kinayah. Bagaimana caranya adalah dengan mengubah keduanya menjadi ha sukun. Kita lihat pada humazatil lumazah, itu adalah ta marbutah. Humazatil lumazatin, maka ta marbutah kita ubah menjadi huruf ha yang bersukun. Humazatil lumazah, coba. Humazatil lumazah. Iya. Kita ubah menjadi ha sukun. Kemudian malahu akhladahu, di situ ada ha kinayah, itu juga kita ubah menjadi ha sukun dengan mengabaikan wawu atau ya kecil setelah ha kinayah. Antum lihat akhladahu, maka kita ganti dengan huruf ha. Wawu kecilnya kita abaikan. Malahu akhladah. Malahu akhladah. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladhi jama'a malan wa'addadah. Alladhi jama'a malan wa'addadah. يحسب أن ما له أخلده. يحسب أن ما له أخلده. يحسب أن ما له أخلده. يحسب أن كلا لينبذن في الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة. Benar-benar ha ya. حطمة. حطمة. كلا لينبذن في الحطمة. كلا. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. إنها عليهم مؤصدة. إنها عليهم مؤصدة. إنها عليهم مؤصدة. Perhatikan, tetap dengan menyempurnakan harokat dan hurufnya. Ya, menyempurnakan harokat. إنها عليهم مؤصدة. Jadi jangan sampai masuk ke ain. Innaha 'alaihim mufadah. Innaha 'alaihim mufadah. Fi 'amadin mumaddadah. Fi 'amadin mumaddadah. فأما من ثقلت موازينه. فأما من ثقلت موازينه. فأما من ثقلت موازينه. فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Ingat sifat sifat hamas dan juga sifat rokhawah pada ha, ya. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. نَارٌ حَامِيَةٌ. نَارٌ حَامِيَةٌ. Kita baca bersama-sama dari awal. هُمَزَةِ اللُّمَزَةِ. Ya. إنها عليهم مؤصدة. Ya. Kita akan memasuki pelajaran baru, yaitu pelajaran yang ke-84. Waqaf yang sebelumnya terdapat huruf sukun. Waqaf yang sebelumnya terdapat huruf yang bersukun. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menerapkan sifat secara benar pada kedua huruf terakhir. Menerapkan sifat secara benar pada kedua huruf terakhir. Kita harus memahami, kembali lagi, memahami sifatnya. Kita baca pada alfi syahrin, ya. Kita tetap menerapkan sifat pada ha, ya. Sebagaimana kita membaca dengan bacaan mausal alfi syahrin, ya. Alfi syah, kita terapkan sifat hamas pada sifat hamas dan juga sifat rokhawah dengan mengalirkan nafas dan suara pada ha. Kemudian kita baru mengucapkan huruf ra-nya. Alfi syah, alfi syah. Karena ketika kita membaca wasal, kita membacanya seperti ini. Alfi syahrin, ya. Fi syahrin. Maka ketika kita baca dengan bacaan waqaf, maka kita terapkan. Kita terapkan sifat, ya. Sifat ha dan sifat ha secara benar. Kemudian baru masuk ke huruf ra. Al fi syah. Al fi syah. Jadi kita akan memasuki pelajaran waqaf pada selain huruf qalqalah yang sebelumnya bukan pula huruf qalqalah. Coba antum perhatikan pada amrin. Amrin. Antum merasakan huruf mim ini memiliki sifat dari sisi nafas adalah syiddah. Dari sisi suara adalah sifat bainiyah. Antum lihat kembali pelajaran tentang bainiyah atau tawassut, ya. Itu membaca dengan sifat antara sifat syiddah dan sifat rokhawah. Am, am. Kita amrin, coba. Amrin. Ketika waqaf kita baca am. Amrin. Ya. Bi'izni rabbihim min kulli am. Ya. Bi'izni rabbihim min kulli am. Sekali lagi, bi'izni rabbihim min kulli am. Bi'izni rabbihim min kulli am. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Coba anda perhatikan ilmun, coba ilm. Kita baca dengan waqaf ilm. Jadi kita baca sifat pada lam dengan benar. Ilmun, ilm. Ya. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan yaqbu yaqbu na yaqbu yaqbu na dibaca yaqbu, gitu ya. Wa la taqrabuhunna hatta yaqbu, ya. Wa la taqrabuhunna yaqhurna ya yaqhurna yaqhurna wa la taqrabuhunna hatta yaqhurna ya tidak langsungan ya qahurun ya wala taqrabuhunna hatta yaqhur ya wala taqrabuhunna hatta yaqhur wastawfirhu coba wastawfir fir gitu ya hu diganti ya wastaghfirhu coba wastaghfirhu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir jangan dimasukkan ke hidung. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fahadha yawmul ba'ts. Fahadha yawmul ba'ts. Jangan dipantulkan ainnya. Yaumul ba'tsi coba Yaumul ba'tsi Yaumul ba'ts jangan mantul ainnya ba'ts jangan gitu ba'ts ba' kayak ba'tsi ba'ts ba'ts gitu ya fa hadza yaumul ba'tsi coba ya kan. Jadi masanya atau tempo kita mengucapkan sa ya sama dengan ketika kita membaca wasal ba fi ba fa hadza yaumul ba coba الذين هم أراذلنا بادي الرأي شبا الذين هم أراذلنا بادي الرأي بادي الرأي شبا دبجا وصل رأي با kemudian kita waqaf بادي الرأي بادي الرأي Oh kelewatan ya, lewat. Ya. Fal yasumhu, coba. Fal yasumhu. Fal yasum. Fal yasum. Faman syahida minkumush syahra fal yasum. Jadi tutup mulutnya. Fal yasum. Yasum. Bukan fal yasum mah. Jadi gitu kan. Fal yasum. Coba. Yasum. Karena ha tidak keluar dari hidung. Kalau kita tutup nanti keluarnya dari hidung. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Iza jaa nasrullahi wal fath. Iza jaa nasrullahi wal fath. Kalau ini beda, anda berikan fath. Kalau dibaca wasal wal fathi, gitu kan? Wal fathi, wal fath. Iza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Iza jaa nasrullahi wal fath. Alladzina hum arazilna badiyar ra'i. Badiyar ra'i, badiyar ra'i. Alladzina hum aghaziluna badiyar ra'i. Alladzina hum aghaziluna badiyar ra'i. Fala yusrif fil qatl. Fala yusrif. Langsung ya. Fil qatli. Fil qatl. Fala yusrif fil qatl. Fala yusrif fil qatl. Fil ba'sa'i wadbara'i wahinal ba'. Wahinal ba'si, coba. Wahinal ba'si. Wahinal ba'si. Wahinal ba'si. Fil ba'sa'i wad-dara'i wahinal ba'si. Sama-sama kita baca. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Ya. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Terus. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Wa la taqrabuhunna hatta yatahun. Coba ulang lagi. Faman syahida minkum asy-syahra falyashum. Faman syahida minkum asy-syahra falyashum. Yashum. Lagi. Faman syahida. Faman terus. Ya Nasrullahi wal fath. Alladzina hum aradiluna badiyar ra'i. Badiyar ra'i. Badiyar ra'i. Jadi ra'yi. Kan ra'yi. Jadi ganti-ganti ra'yi. Jadi lidah kita tempelkan ke langit-langit. Gitu ya. Alladzina hum aradhiluna badiyar ra'i. Ya. Alladzina hum aradhiluna badiyar ra'i. Fala yusrif fil qatl. Ya. Fala terus. Bil-ba'sa'i وحين البأس بسطة في العلم والجسم بسطة في العلم والجسم بسطة في العلم والجسم ترى أعينهم تفيض من الدمع دم من الدمع من الدمع من الدمع كده agak susah من الدمع دمع يوم يجمعكم ليوم الجمع يوم يجمعكم ليوم الجمع من بعد ما أصابهم القرح أصابهم القرح jadi asabahumul qarh qarh kita baca mim ba'di ma asabahumul qarh mim ba'di ma asabahumul qarh fis samawati wa fil ard وفي الأرض جبا وفي الأرض وفي الأرض في السماوات وفي الأرض في السماوات وفي الأرض ليلة القدر خير من ألف شهر ألف شهر وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن يوم تكون السماء كالمهل يوم تكون السماء كالمهل بعضهم على بعض بعضهم على بعض بعضهم بعضهم على بعض cepat-cepat ala ba'din jadi ala ba'd gitu kan ba'dhum ala ba'd ba'dhum ala ba'd ba'dhum ala ba'd ba'dhum ala ba'd innahu laqawlun fasl ditipiskan lamnya bin fasl tapi fasl innahu laqawlun fasl ayo innahu laqawlun wa ma huwa bil hazz wa ma huwa bil hazz dah baca bersama-sama basqatan ayo basqatan ba'di ma aqadahu al-qadr bis-samawati wa fil-ardh bayna al-qadri khayrun min amali wa takunu al-jibalu kal-'ihn yawma takunu as-samaa'u kal-'ihn innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil-hazl. Alhamdulillah, kita telah mempelajari wakaf pada selain huruf qalqalah yang sebelumnya bukan huruf qalqalah. Pada materi wakaf yang sebelumnya terdapat huruf yang bersukun. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan berlatih wakaf pada huruf qalqalah yang sebelumnya ada huruf qalqalah yang bersukun. Ya. Pada pertemuan yang akan datang biidznillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.